Radio. Indonesia keren banget itu satu wujud dari apresiasi kita sebagai manusia di Indonesia mengaktualisasikan keberadaan Indonesia itu di depan di seluruh penjuru dunia, dan itu diakui oleh kita semua. Itu Indonesia yang keren banget itu Indonesia yang tanpa macet. Indonesia yang tanpa macet. Kalau saya tambahin udah keren, dong. Saya tambahin ya, udah keren. Menurutmu kata-kata itu sudah mendeskripsikan apa yang terjadi di Indonesia saat ini? Jadi Indonesia memang itu memang. Indonesia yang keren banget itu gimana, Mas? Jadi gitu rasa juga gue. Menurut gue Indonesia yang keren banget itu adalah Indonesia yang bisa mengapresiasi atau menghargai juga semua orang-orang yang sudah mewakili nama bangsa di kancah internasional. Baik itu dari atlet, musisi, atau siapapun. Terutama sih dua profesi itu ya yang sekarang lagi sangat disayangkan apresiasi dari negara tanpa kekurangan. Terutama atlet, terutama musisi. Okay. Radio.